Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, kaum muslimin, muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, talabah, talibat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Kita semuanya yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin sangat banyak melimpahkan kepada kita semuanya nikmat, baik nikmat-nikmat yang zahir atau nikmat-nikmat yang batin, baik nikmat-nikmat duniawi atau nikmat-nikmat dini. Dan kita tidak bisa untuk menghitung nikmat-nikmat Allah saking banyaknya, banyak jenisnya, banyak jumlahnya, tidak bisa kita hitung, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kita sebagai hamba Allah wajib untuk mensyukuri semua nikmat. Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum, dan ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Ayat ini sangat tegas, ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dan bersyukur itu hukumnya wajib atas kita. Di antara yang menunjukkan wajibnya syukur atas nikmat Allah adalah ancaman bagi mereka yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Akan ditambah oleh Allah nikmatnya kalau kita bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat, ingat nikmat Allah. dan akan sangat bermanfaat ketika kita menceritakan nikmat Allah, mengingatkan nikmat Allah, akan sangat bermanfaat. Menceritakan nikmat Allah, mengingat nikmat Allah itu bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menceritakan nikmatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Naam. Adapun dengan nikmat Rabbmu, hendaknya engkau menceritakannya. Naam. Diperintahkan untuk at-tahaddus bin ni'am, menceritakan nikmat Allah. Pernah suatu saat, ya, Nabi alaihi salatu wassalam dijamu oleh seorang sahabat yang bernama Abul Haitsam. Nabi ketika itu bersama dengan Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Kemudian dijamu oleh seorang sahabat Al-Ansar bernama Abul Haitsam. Dipersilahkan duduk di kebun Abul Haitsam. Abul Haitsam ini punya kebun kurma luas. Begitu datang Nabi alaihi wasallam dihamparkan, ya, alas untuk duduk di bawah rindangnya pohon. Nikmat sekali. Dihamparkan hamparan, Nabi alaihi wasallam duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Setelah itu Abul Haitsam membawa berbagai macam jenis kurma. Didatangkan kurma kepada Nabi dan Abu Bakar serta Umar. Berbagai macam kurma. Ada yang sudah menjadi rutab, ada yang masih belum menjadi rutab. Yani dipersilakan untuk memilih. Memilih yang matang ada, yang setengah matang ada yang sudah menjadi tamar ada juga. Kemudian didatangkan pula air yang sangat sejuk, air yang sudah disiapkan. Kemudian dipersilahkan oleh Abu Haitsam untuk Rasul menikmati. Abu Haitsam pamit untuk ke belakang. Rupanya Abu Haitsam menyembelih kambing. Kambing disembelih, ya. Kemudian setelah itu disuguhkan pula ini kambing utuh. Nah, di situ ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah. Ketika Nabi sudah menikmati itu semuanya, Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, teduhnya tempat ini, sejuknya air minum yang kita nikmati, dan apa yang kita makan ini, termasuk nikmat Allah Subhanahu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Zillun, tempat berteduh, wa ma'un baridun, air yang sejuk yang segar, dan ini semua makanan ini termasuk di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan nikmat Allah kepada para sahabatnya. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat Islam, nikmat ukhuwah kepada para sahabat semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a" فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semuanya." Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat akan nikmat yang besar. Wadhkuru, ingatlah apa yang diperintahkan untuk diingat. Nikmatullahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'a, ketika dulu kalian saling bermusuhan, berperang. Ya, dulu di masa jahiliyah luar biasa, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj bermusuhan. Bukan hanya saling benci, tidak. sudah perang, saling melumpahkan darah, saling membunuh, saling menjatuhkan, saling mendzalimi, luar biasa. Dan tidak sedikit korban, banyak yang mati. Sehingga kalau orang mendengar permusuhan mereka yang turun-menurun dan diwariskan dari nenek moyang, sepertinya tidak mungkin mereka akan bersatu. Bagaimana akan bersatu? Ini kebencian yang turun-menurun, diwariskan. Dulu nenek moyangnya saling perang, cucunya juga ikut-ikutan perang, bawahnya lagi, terus demikian. In kuntum a'da'ah. Namun ternyata ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah, itu semuanya hilang. Mereka menjadi saling mencintai, saling menyayangi, saling memuliakan. Siapa yang memuliakan atau siapa yang menjadikan mereka saling mencintai? Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum. Maka dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kalian saling ya, mencintai, saling memuliakan satu dengan yang lain. Dita'lif oleh Allah, disatukan. Allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah itu, diutusnya Rasul, dengan iman, dengan Islam, kalian menjadi bersaudara. Naam. Al-khulashah, kesimpulannya, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, mengisahkan, menceritakan, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu penting dalam kehidupan kita. Nah, dalam majlis ini kita ingin mengingatkan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, terkhusus antum. Ya, kita ini betapa nikmatnya kita tinggal di ma'had Ahlus Sunnah. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana jami'an. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tinggal di Ma'had Ahlus Sunnah, pondok pesantren Ahlus Sunnah, belajar di sana. Jangan lupakan ini. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai kemudian ada orang yang merasa bahwa tinggalnya dia di Ma'had Ahlus Sunnah, belajarnya dia di sebuah pondok pesantren Sunni Salafi, dia anggap sebagai sesuatu yang dia tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Nah, ini harus diingatkan. Kita semuanya perlu mengingat nikmat tersebut. Coba mari kita lihat betapa banyak manfaat ya yang kita dapatkan dengan kita tinggal di Ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tentunya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di Ma'had Ahlus Sunnah ya, kita menyaksikan kita lebih mudah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah berbuat taat kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Betul atau tidak? Betul ya? Betul ya, Mas? Semua melihat itu. Dimudahkan kita untuk berbuat ketaatan dengan berbagai macam ketaatan. Sejak pagi bangun, ya mau tidak mau, wah bangun. Dimudahkan untuk bangun. Semangat. Mungkin masih ngantuk, tapi lihat teman-temannya juga, wah pada bangun semua. Kepikiran nanti antri di belakang, antri wudu, bangun semangat untuk berwudu, bersuci, thayyib, dan berbagai macam ibadah yang lain yang ya sebagainya akan kita sebutkan nanti. Tetapi secara umum ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, tinggalnya seorang muslim, tinggalnya seorang thalib di salah satu ma'had dari ma'had ahli sunnah memudahkan dia untuk berbuat taat kepada Allah. Iya. Satu saja ketaatan, saya sebutkan satu ketaatan yang itu juga mudah kalian lakukan ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Qobliyah subuh. Sambil antum ingat-ingat tadi sholat qobliyah subuh atau tidak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi alaihi salatu wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh itu ternyata kata Nabi alaihi salatu wasallam khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Dua rakaat sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang dikumpulkan oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia sejak dulu sampai nanti akhir zaman, yakni dunia ini, apa yang ada dalam dunia, ya, itu lebih baik dua rakaat ini. Dua rakaat lebih baik minat dunia wa mafiha. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ada ketaatan-ketaatan sholat, ketaatan berupa sholat lima waktu, ya, yang mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba ketika tinggal di ma'had ahli sunnah. Naam. Yang kedua, ikhwan, yang kedua. Dengan tinggalnya seorang di ma'had ahli sunnah wal jamaah memudahkan bagi dia untuk melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Ini bagian dari yang pertama sesungguhnya. Namun kita khususkan, kita semuanya tahu bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, kan diperintahkan untuk menuntut apa? Ilmu. Ilmu agama. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fariidhah, wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran wa sunnah, itu fariidhah, wajib atas setiap muslim. Nah, antum mas, ini yang sebelah kiri. Nah, saya tanya antum ya, kalau antum tinggal di tengah hutan sendiri, bagaimana cara belajar agama? Tidak bisa, sulit ya. Yang antum temui siapa di sana? Ya, ada simpanse, ya kan? Ada serigala, apalagi ular, kalajengking. Wah, kalau antum tinggal di hutan seperti itu, ikhwan. Atau tidak di hutan lah, tidak sendiri, terlalu ekstrim, kasihan beliaunya ini. Masa harus di hutan sendiri. Toiflah antum bukan di hutan, tapi di desa terpencil. Desa terpencil. Lima keluarga, tidak apa-apa sudah, antum punya teman lima keluarga. Ya. Semuanya, ya, orang-orang yang apa namanya biasa, awamunas, kurang dalam ilmu agamanya misalnya, hanya sebagai apa namanya tidak ada ilmu, kurang ilmu. Tapi ketika antum berada di ma'had, ikhwan, subhanallah, dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, kesempatan untuk antum menuntut ilmu itu sangat mudah. Halaqah-halaqah tahfidzul Quran antum dapatkan. Ya subhanallah, nikmat besar. Majlis-majlis ilmu untuk mempelajari tafsir Al-Quran, ma'anil ayat, makna ayat, wa ma'ani kalamir Rasul alaihi salatu wasallam, dan makna ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, hadis-hadis Nabi, juga mudah. Apa yang sulit untuk antum dapatkan? Tidak ada yang sulit, mudah sekali. Dari bangun tidur mau tidur lagi. Baik itu yang sifatnya mukarrar, telah ditetapkan itu sebagai kurikulumnya antum, atau mungkin yang sifatnya umum, dars am, pelajaran umum. Ya. Antum dapatkan itu dengan mudah. Belajar nahwu, belajar sorof, belajar bahasa Arab dengan berbagai macam cabangnya. Nah, belajar akidah, belajar ini merupakan inti dari semua yang antum pelajari. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Intinya dimudahkan. Maka jangan lupa ini nikmat. Coba kalau antum tinggal di tengah hutan, antum tinggal di atas gunung sana, antum tinggal di pesisir pantai yang tidak ada orang-orang yang bisa antum ambil ilmunya. Iya. Berat hidup itu. Ini yang kedua, ikhwan. dengan seorang tinggal di ma'had min ma'ahid di ahli sunnah, dimudahkan untuk seorang belajar menuntut ilmu. Yang ketiga, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dimudahkan seorang muslim ketika dia tinggal di ma'ahid ahli sunnah untuk mendapatkan al-jalis as-salih, teman duduk yang baik. Ada pertemanan yang baik, teman satu halaqah, teman satu kelas, teman ya kakak kelasnya, adik kelasnya, semuanya adalah thullabul ilmi, huffadzul Quran, fuqaha. Dan pertemanan yang seperti inilah pertemanan yang barokah. Karena ini pertemanan di atas mada, di atas iman. Dan itu yang Allah ingatkan kepada para sahabat tadi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah Subhanahu. Yani dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam, dengan dakwah Islam, dengan iman. Dan ini akan membantu antum bukan hanya saat ini, besok insyaallah, bahkan sampai di akhirat. Kalau pertemanan itu adalah pertemanan yang baik, dibangun di atas iman, itu akan terus sampai hari kiamat. Antum sekarang masih anak-anak, masih kecil-kecil. Nah, antum berapa tahun sekarang? Antum belakang antum jauh. Nah, berapa? 19. Kalau tambah 30 tahun lagi jadi berapa? 49. Nah, berarti sudah tua antum ya. Kalau ditambah 30 tahun. Baik. Mungkin antum lebih panjang dari itu, mungkin kurang dari itu, Allahu a'lam, kita enggak tahu. Ya. Nah, selama antum hidup itu, taruh antum sampai 70 tahun. Antum bisa enggak hidup sendiri? Bisa hidup sendiri? Enggak bisa. Enggak bisa ya, Pak. Antum butuh teman. Ya. Nah, kalau sekarang antum sejak kecil ini antum berjumpa dengan teman-teman yang baik, ia akan terus bersama, antum akan punya teman-teman baik, komunitas yang baik. Nah, antum nanti punya keluarga, teman antum juga punya keluarga, masya Allah. Ya. Teman-teman yang baik, apa tidak senang? Sebagian orang diuji oleh Allah dengan teman-teman yang tidak baik. Yang subhanallah, teman yang tidak baik ini mempengaruhi dia terus. Ya, bukan hanya di masa kecilnya, terus sampai dia mati. Abu Thalib, bagaimana pertemanan dia dengan Abu Jahal? Pertemanan yang buruk. Sampai mempengaruhi saat-saat kematian Abu Thalib. Subhanallah, Abu Thalib di saat kematiannya datang Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi di situ ada Abu Jahal. Yuraqibuhu. Nunggui Abu Jahal, Abu Thalib. Nabi mengatakan kepada pamannya, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mendapatkan kemuliaan, menerima sambutan Allah Subhanahu. Tapi ini pertemanan yang buruk ini. Abu Jahal di sampingnya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa kamu membenci agama bapakmu, nenek moyangmu? Akhirnya dia mati di atas apa? Kekufuran. Naam. Orang-orang yang beriman ketika masuk ke dalam sorga, jannah, dia juga memikirkan teman-temannya. Sampai di antara mereka ada yang bertanya kepada Allah, menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, fulan, fulan, kok tidak ada di sorga? Di mana?" Ternyata saudaranya itu di neraka karena dosa besarnya atau dia banyak dosa. Alhamdulillah dia masih memiliki iman, tapi masuk neraka. Bertanya kepada Allah, "Ya Allah, fulan dulu sholat bersama, ya Allah, dulu beribadah bersama." Ya, ini mengingat kebersamaan dulu di dunia. Kemudian minta kepada Allah menyampaikan syafaat agar saudaranya ini diselamatkan dari api neraka. Akhirnya disuruh oleh Allah, "Cari teman-teman kamu." yang dulu bersama, yang dulu di dunia. Nah, selamat. Taib. Sekarang ikhwan, kalau kita misalnya sudah tergelantung di pinggir jurang, hampir jatuh, pegangan kita hanya batu, yang batu itu sebentar lagi mungkin akan lepas. Di bawah itu jurang dalam, ada sungai pula di situ, ada buaya banyak. Nah, takut tidak antum? Betul ya, jangan dicoba makanya. Baik. Tiba-tiba ada teman antum datang, "Woi mas, ditolong, ditolong." Langsung dipegang tangan antum, ditarik antum, diselamatkan. Apa enggak senang nih kawan? Senang. Alhamdulillah, belum mati saya. Senang. Lah ini sudah masuk dalam neraka, disiksa. Panasnya api neraka dan segala macam apa yang ada di dalamnya berupa kepedihan. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Karena sebab ini syafaat. Artinya pertemanan ini adalah sesuatu yang besar manfaatnya. Ya, sekarang antum masih muda-muda, masih anak-anak. Nanti antum akan merasa 20 tahun yang akan datang, teman-teman antum yang dulu belajar. Nah, ini yang keberapa? Ketiga. Pertemanan yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Minal fawaid, di antara faedah wal manafi dan manfaat antum berada di ma'had, memudahkan antum untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan hal-hal yang menyimpangkan kita dari kebaikan. Nah, dan insya Allah ini tidak perlu banyak dijelaskan. Karena itu tadi, ketika seorang sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu, ya, maka itu akan membantu dia meninggalkan mana kemaksiatan. Betapa banyak fitnah di sekitar kita, di luaran sana, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Naam, fitnah syubhat yang terkait dengan rusaknya ilmu. Orang teracuni pikirannya karena dia tidak punya ilmu yang baik. Orang teracuni pikirannya sehingga rusak pula akidahnya dan juga ya batinnya karena tidak ada ilmu yang menolak syubhat tadi. Rusaknya ilmu. Kalau bicara fitnah syubhat sangat banyak. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat, Al-Khawarij, Al-Murji'ah, Rafidah, dan macam-macamnya itu sangat banyak. Walhamdulillah antum semuanya dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu yang insyaallah ta'ala menjadi sebab diselamatkan dari fitnah mada syubhat. Demikian pula fitnah syahawat yang terkait dengan rusaknya iradah, keinginan. Lebih mengutamakan syahwatnya mencapai kepuasan-kepuasan yang tidak Allah ridhai. Sementara kita dimudahkan oleh Allah untuk tinggal di ma'had. Naam. Dan banyak keutamaan yang lain. Dan tentunya beberapa yang kita sebutkan ini, meskipun kita sampaikan ala ujalah, ringkas, namun sedikit bisa menggambarkan betapa sesungguhnya nikmat yang kita rasakan, antum merasakan belajar di ma'had ini adalah nikmat yang sangat besar. Nah, kalau boleh kita ingatkan beberapa manfaat yang lain, saya ingatkan satu ini agar tidak luput. Kita dengan di ma'had itu ya taib juga telah menempuh salah satu sebab untuk kita berbakti kepada orang tua. Ini penting. Dan kita pun di ma'had akan semakin merasa betapa besarnya jasa mereka, orang tua itu. Karena di akhir zaman, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya hukukul walidah, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, terlebih ibu. Dalam hadis Jibril ya disebutkan tentang tanda hari kiamat, wa antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Fusira ditafsirkan dengan kasratu al-uquq, banyaknya apa namanya, nah, durhaka pada orang tua. Antum di ma'had ini adalah bagian dari antum berbakti kepada kedua orang tua. Mereka pun juga meletakkan antum di sini dengan harapan mereka mendapatkan manfaat yang terus menerus mengalir kepada mereka, dunia dan akhirat. Dengan antum tinggal di ma'had, antum semakin merasakan betapa orang tua saya sayang kepada saya, betapa berharganya, besarnya nikmat terlahir dari seorang ayah dan ibu yang memperhatikan saya untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Betapa besarnya jasa orang tua selama ini kepada saya. Mereka kalau memberi kepada kita itu tidak dihitung, tidak hitungan. Iya, tidak dihitung mereka. Kalau di pondok, kalau makan jamnya tertentu ya, ya pagi, siang, sore. Kalau antum di rumah jamnya ditentukan tidak? Tidak ditentukan, kapan saja loh. Jam 12 makan, tidak dimarahi sama orang tua. Malam-malam bi lapar, ya sana itu ada telur goreng sendiri malam-malam. Pagi, siang, malam, ya, tidak dihitung orang tua itu kalau berbuat baik kepada kita ini tidak itu. Sampai kita tua itu selalu dipikir sama orang tua. Nah sekarang antum merasakan betapa besar jasa orang tua antum. Maka jangan kecewakan mereka. Antum belajar di ma'had ini, mereka punya harapan besar. Nah, berbaktilah kepada orang tua. Ini kesempatan dengan antum di ma'had untuk antum berbakti kepada orang tua. Ini barangkali ikhwan, pengingat untuk saya pribadi, juga pengingat untuk antum semuanya, juga pengingat untuk orang tua, bahwa anda telah benar dan telah berbuat baik dengan mengarahkan anak-anak anda untuk duduk di majelis yang mulia, di tempat yang bagus, yang barokah insya Allah, sehingga akan tercapai kebaikan di dunia kita dan juga di akhirat insya Allah ta'ala. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.